audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat Asal Mula Kurban, dibawakan oleh narator Emma Saleha Rahmawati dengan dibantu oleh pengisi suara Dian Tejo dan Yesa. Kisah Asal Mula Kurban. Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu beliau berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Surat As-Saffat ayat 100. Kemudian Allah memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Dialah Ismail alaihi salam yang dilahirkan oleh Hajar. Menurut para ahli sejarah, Nabi Ismail alaihi salam lahir ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berusia 86 tahun. Wallahu alam. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian membawa Hajar dan Ismail yang waktu masih bayi dan menyusu pada ibunya ke Mekah. Pada saat di Mekah, tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan mereka di sana beserta geribah yang di dalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihi salam berangkat dan diikuti oleh Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula makanan apapun?" Pertanyaan itu diucapkan berkali-kali. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menoleh sama sekali hingga akhirnya Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim alaihi salam. "Kalau begitu, kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu, Hajar pun kembali. Ibrahim alaihi salam pun berangkat, sehingga ketika telah jauh sampai di Samiyah, beliau pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Dan Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia. Sehingga ketika air yang ada dalam bejana sudah habis, maka ia dan putranya pun merasa haus. Lalu Hajar melihat putranya merengek-rengek. Kemudian ia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut. Maka ia mendapatkan sofa merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap lembah sembari melihat-lihat adakah seorang di sana. Tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Setelah itu ia turun kembali dari sofa dengan susah payah sehingga sampai di lembah. Lalu ia mendatangi Bukit Marwah, lalu berdiri di sana, seraya melihat-lihat, adakah orang di sana? Namun ia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia lakukan itu, berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Tahukah kalian adik-adik? Perbuatan ibunda Nabi Ismail alaihi salamlah yang diabadikan sebagai salah satu bagian dari ibadah haji.